lady. Terpana oleh jealousy, cinta. Entah sampai kapan mampuku bertahan. Harapkan dirimu berpaling lagi padaku. Ego di antara dua manusia biasa. Memori.